demi Allah si B berutang sekian. Semuanya disebutkan tuntutannya, harus bersumpah. Nah, kemudian kata beliau, wa in qala ana ahlifu yaminan wahidatan li jami'iha. Kalau dia berkata saya bersumpah satu sumpah saja untuk seluruhnya, lam yuqbal minhu illa ayyardau. Ya. Maka dia terima kecuali kalau mereka ridha. Jelas ya? Kalau misalnya menuntutnya banyak orang, terus dia ingin menafikan, oh saya enggak apa? Mengutang dari mereka. Lima orang yang menuntut semuanya bersumpah. Maka ini tidak cukup dia berkata, demi Allah saya tidak berhutang dari mereka semua. Harus disebut satu-satu. Demi Allah saya tidak berhutang dari si A, dari si B. Kecuali kalau semuanya ridha, tidak ada masalah ya. Kalau semua yang hadir di situ, ridha. Baik. Kemudian kata beliau, wa in idda'a wahidun huquqan ala wahidin, falihi fi kulli haqqin yamin. Jadi kalau misalnya seorang berkata kepada orang lain, si fulan, ya, kamu ini berhutang duit. Kamu juga pinjam motor. Kamu juga mengambil tanah. Tiga hak disebut. Maka kalau dia menuntut hal ini, ya, diperlukan sumpah, maka dia bersumpah pada setiap hal yang apa? Dia sebut dari tiga. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa tushra'u al-yamin fi kulli haqqin li adami. Ini dobitnya ya. Syariatkan sumpah pada setiap hak yang milik anak Adam. So, kaitannya dengan adami saja yang dipersaksikan. Iya. Harus ada apa namanya kaitannya dengan itu saja yang dia sumpah. Karena Nabi bersabda walakinna al-yamin ala al-mudda alaihi. Tapi sumpah itu terhadap orang yang dituntut padanya. Nah. Kemudian kata beliau, wala tushra'u fi hukukillahi minal hudud wal ibadat. Tidak disyariatkan sumpah pada hak-hak Allah berkaitan dengan hudud, berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau berkaitan dengan hudud, dia bersumpah misalnya, tidak berzina, maka itu tidak berlaku di situ. Jelas ya? Demikian pula di ibadah, dia bersumpah misalnya, saya sudah bayar kafar, berkaitan dengan ibadah ya. Ini tidak disyariatkan bersumpah di situ. Sebab ini berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah pembahasan sumpah. Yang terakhir babul iqrar. Pembahasan iqrar. Ya, dan ini bab yang terakhir di keumuman buku-buku di madhab Hambaliyah. Iya. Kebanyakannya mereka menutup dengan pembahasan iqrar. Iya. Kenapa ditutup dengan pembahasan iqrar? Pertama, karena ada kaitannya dengan masalah syahadah, persaksian. Yang kedua, yang mereka harapkan di dalam iqrar itu kan, seorang kalau dia mengaku, mengucapkan la ilaha illallah, diharapkan dia masuk apa? Surga, mendapatkan pahala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan pembahasan iqrar ini setelah kitabul itq. Iya. Seperti yang dilihat pada sebagian buku-buku fikih. Ini tentunya di selain madhab Hambali. Kadang disebut di selain kita di belakang kitabul itq. Karena diharapkan dengan iqrar tersebut, karena ada kaitannya ya, dia mengikrar budaknya bebas atau tidak. Itu iqrar. Ya, diharapkan dia dibebaskan dari api neraka. Nah, baik. Dan sebagian fuqaha ada yang menyebutkan iqrar di pembahasan setelah pembahasan jual beli. Karena ada bentuk-bentuk iqrar di situ. Apa itu iqrar? Iqrar al-i'tiraf bil haq. Iqrar itu adalah seorang mengakui al-haq. Apa mengakui kebenaran. Mengakui suatu hak. Iya. Mengakui suatu hak. Nah, iqrar secara umum ada dua hal ya. Ada iqrar hak terhadap dirinya kepada orang lain. Ada iqrar hak lil ghairi alal ghair.